manis, tua saja sekan-sekan manis, kenyam ilohengi sengin hati beli. Tu sing jasa watas demen menole dot beli, si demen ulahan. Ini di beten punya dingin, sayi beli mengantos sangat. Pesan di kena beline, si deket junuk ngajak ilo. Ngejar ngetor di hati beline, rikala beliman masalaman. Rasa tanpa nyali, beli di harap panik nganak nunggu. Nyama tangisin hati, barak biang muang beli. Surya timbal ilohe ningalen. Ini di beten punya dingin, sayi beli mengantos sangragan kilo. Setekan ilo lima sekolah, mererot ngajak timbang lo. Laga pesan di kena beline, si deket cunuk ngajak ilo. Ngajar ngator di hati beline, rikala beli masalaman. Rasa tanpa nyali, beli di harap hati ngangat mungu. Nyama tangisin hati, barak bien muan beli. Nana ngalak hati, mesurya kembali lohe ningalen. Rasa tanpa nyali, beli di harap hati ngangat mungu. Nyamba tangisin hati, barak bieng muang beli. Nahan-nahan ngalak hati, mesuryak timpal ilohe ningalen.